رحيمه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين رحمنا الله وإياكم، pada kajian yang lalu telah kita bahas, telah kita singgung tentang perkara sunnah, yaitu masalah sunnah tidak akan mungkin dapat kita pahami dengan benar kecuali jika kita memahami juga tentang masalah bid'ah. Karena lawan daripada bid'ah yaitu sunnah. Oleh karena itu, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata, kanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar, tetapi aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, tentang keburukan, tentang kejahatan. Makhafatan ayyudrikani, karena aku khawatir jangan-jangan aku terperosok pada kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Hudzaifah ibn Yaman sering bertanya tentang masalah-masalah keburukan. Sampai-sampai Hudzaifah ibn Yaman disebut, diberi julukan sahabat yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ikhwah, di dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus pahami juga tentang masalah bid'ah. Karena seorang tidak akan sempurna pemahamannya tentang sunnah tanpa memahami bid'ah. Karena bisa jadi jika dia melaksanakan suatu amalan sementara dia tidak tahu bahwasanya amalan tersebut bid'ah, dia mengira itu adalah sunnah. Dia mengira amal tersebut masih dalam kategori sunnah, padahal termasuk dalam kategori bid'ah, karena dia tidak tahu apa itu bid'ah. Para khafidin rahimanallahu iyyakum, Yahya bin Mu'ad al-Razi berkata, ikhtilafun nasi kullihim yarji'u ila thalathi usul. Perbedaan di antara manusia bersumber daripada tiga hal. Falikulli wahidin minha diddun. Masing-masing dari tiga hal ini ada lawannya. Faman saqata anhu waqa'a fi diddih. Apabila seseorang tidak melaksanakan yang satu, berarti dia terjatuh pada lawannya. Apa itu? At-tauhid ridduhu asyirk. Tauhid lawannya syirik. Kalau seseorang tidak melaksanakan ketauhidan, berarti dia jatuh kepada kesyirikan. Kalau seorang menjauhkan kesyirikan, berarti dia sudah memiliki ketauhidan. Karena antara tauhid dan syirik tidak akan mungkin bersatu dalam satu orang. Jadi kalau seorang memiliki ketauhidan yang baik, itu artinya dia telah terjauh dari kesyirikan. Oleh karena itu para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, seseorang tidak akan mungkin untuk bertauhid dengan sempurna jika dia tidak mengetahui apa itu syirik. Jika dia tidak mengetahui apa itu syirik. Karena bisa jadi sesuatu yang dianggapnya tauhid ternyata itu merupakan kesyirikan. Dia menganggap itu suatu perbuatan yang baik. Wasunnah dibduha al-bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah. Kalau seorang beramal melaksanakan suatu amalan yang amal tersebut sunnah, berarti dia terjauh dari bid'ah. Kalau seandainya apa yang dia amalkan itu tidak ada sunnahnya, berarti yang dia amalkan itu adalah bid'ah. Tidak ada di tengah-tengah. Antara bid'ah dan sunnah tidak ada. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi apabila seorang melaksanakan satu hal, berarti dia terjauh dari lawannya. Kalau dia melaksanakan lawannya, berarti dia terjauh dari yang lawan daripada perkara tersebut. Wa ta'atu dhidduhu al-ma'siyah. Ketaatan lawannya maksiatan. Kalau seorang tidak berbuat maksiat, berarti dia melakukan ketaatan. Kalau orang tidak taat, berarti dia telah berbuat maksiat. Inilah tiga sumber perbedaan di antara umat manusia. Inilah tiga hal ataupun tiga sumber yang menyebabkan terjadi perbedaan di antara umat manusia, yang masing-masing poin memiliki lawannya. Kesyirikan lawannya ketauhidan, lawannya kesyirikan. Sunnah lawannya bid'ah. Kemudian taat lawannya adalah kemaksiatan. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau ada seorang muslim yang hanya mengetahui ketauhidan, tidak tahu apa itu syirik, dikhawatirkan dia jatuh kepada kesyirikan. Apabila seorang muslim hanya mengetahui apa, hanya mengetahui sunnah, tidak mengetahui bid'ah, maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada kebid'ahan. Apabila seorang melakukan ketaatan dan dia tidak tahu yang mana perkara, yang mana amalan-amalan yang dikategorikan maksiatan, maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada kemaksiatan. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Karena satu hal tidak akan sempurna kita pahami kecuali apabila kita mengetahui apa lawannya. Kalau tidak, maka bisa jadi suatu kejahatan kita anggap suatu kebaikan. Suatu kebid'ahan kita anggap sebagai suatu sunnah. Kesyirikan kita anggap sebagai ketauhidan. Dikarenakan apa? Karena kurang pahamnya dalam kurang mendalami tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina amala?" Katakanlah wahai Muhammad, maukah engkau aku beritahu suatu perkara yaitu suatu amalan yang paling merugi? Apa itu? Alladzina dhalla ta'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu mereka yang hidup di atas dunia ini di atas kesesatan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka mengira telah berbuat kebaikan. Ini suatu perkara yang sangat rugi. Kita mengira kita telah taat, padahal tidak. Kita mengira kita sudah sunnah, padahal tidak. Kita mengira kita telah sudah menjadi seorang yang muwahhid, yang bertauhid, padahal tidak. Inilah amalan yang paling merugi. Bahkan lebih rugi dibandingkan daripada orang-orang yang berbuat maksiat dan dia tahu itu maksiat. Seorang yang melakukan suatu ketaatan, seorang yang melakukan suatu pekerjaan yang dia anggap itu merupakan kebaikan padahal tidak, orang ini lebih rugi dibandingkan seorang yang melakukan kemaksiatan dan dia tahu itu adalah maksiat. Mengapa demikian? Seorang yang berbuat maksiat seperti mencuri misalnya, minum minuman keras misalnya, berzina misalnya, dan dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah suatu maksiat, dosa besar. Orang yang seperti ini lebih memungkinkan untuk bertaubat. Mengapa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah suatu kemaksiatan. Berbeda halnya dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan buruk dan dia anggap ini adalah suatu perbuatan baik. Untuk bertaubat itu agak susah. Mengapa? Karena perbuatan buruk itu dianggapnya suatu perbuatan baik. Oleh karena itu, terkadang dia pertahankan perbuatan buruk ini. Dia pertahankan prinsip ini. Karena menurut keyakinannya, ini adalah perbuatan ataupun prinsip yang baik. Demikian para ikhwah fiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Makanya sulit untuk bertaubat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajaba at-taubata an sahibil bid'ah hatta yada'aha." Allah itu menutup pintu taubat bagi orang yang melakukan kebid'ahan sampai dia tinggalkan kebid'ahan tersebut. Maksud menutup di sini bukan berarti orang yang melakukan kebid'ahan itu tidak ada taubat baginya, bukan. Artinya sulit bagi orang yang melakukan suatu kebid'ahan itu untuk bertaubat. Mengapa? Karena apa yang dia lakukan itu dianggap suatu kebaikan. Sesuatu hal yang dapat memperoleh yang mendapat pahala jika dikerjakan. Namun coba kita lihat, kalau seorang mencuri misalnya, dia tahu mencuri itu salah. Ketika dia mencuri, kalau dia seorang muslim ketika mencuri, pasti dalam hati kecilnya dia tahu mencuri ini gak bagus. Apabila seorang yang suka minuman keras misalnya, berzina, ketika dia lakukan, kalau dia masih seorang muslim, pasti dalam hati kecilnya, dalam benaknya, dia tahu ini perbuatan yang buruk. Ini perbuatan maksiat. Makanya lebih memungkinkan untuk bertaubat. Pintu taubat lebih dekat bagi mereka. Makanya kita lihat banyak preman-preman yang bertaubat. Banyak para perampok yang bertaubat. Coba kita lihat para dukun ataupun para pelaku-pelaku bid'ah. Jarang sekali kita dengar dia bertaubat dari bid'ahnya. Oleh karena itu para ikhwah fiddin azallahu wa iyyakum, ketika Abdullah bin Mas'ud melihat seorang satu kelompok jamaah yang berzikir dengan cara berjamaah yang dikomandoi oleh satu orang, ketika kata Abdullah bin Mas'ud, kalian ini sudah berbuat satu perbuatan yang bid'ah, apa jawab mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Wahai Aba Abdurrahman, kami tidak berniat kecuali untuk suatu kebenaran. Jadi niat kami itu benar. Niat kami adalah benar. Ya. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Ya. Berbeda dengan seorang yang melakukan kemaksiatan. Kalau dikasih tahu, Pak, ini isinya salah. Dia tahu macam mana lah, paling begitu. Ya, paling begitu. Contohnya saja kalau kita kasih tahu, beritahu orang yang merokok, Pak, merokok itu dapat merusak kesehatan. Kalaupun kita agak lebih keras lagi, Pak, rokok itu hukumnya haram. Misalnya, harus ditinggalkan. Paling dia katakan macam mana lah. Dia tahu itu merupakan suatu keburukan. Ya, dia tahu itu merupakan suatu keburukan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan adanya manfaat merokok misalnya. Ya, namun karena waktu itu dia mengikuti hawa nafsunya, bukan menganggap itu suatu kebenaran. Demikian para ikhwah fiddin azallahu wa iyyakum. Sampai Abdullah bin Mas'ud pun yang menerangkan, ini adalah perbuatan yang tidak ada sunnahnya, atau perbuatan yang bid'ah, mereka tetap mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, niat kami kan baik. Itu menandakan mereka meyakini, apa yang mereka lakukan itu adalah suatu perbuatan yang baik. Contohnya saja seperti, Jaham bin Abi Sofwan, Ja'ad bin Dirham atau Jaham bin Abi Sofwan yang orang pertama, pelopor pertama membuat akidah Jahmiyah, Jaham bin Abi Sofwan, dia ini dihukum mati. Ketika dia dihukum mati, masih saja dia berpegang teguh dengan keyakinannya. Jahmiyah yang tidak meyakini Allah itu punya sifat dan Allah itu punya nama. Kata mereka Allah itu tidak punya sifat dan tidak punya nama. Sampai dia dihukum mati, tetap saja dia berpegang dengan prinsipnya. Mengapa? Karena dia yakin itulah yang benar. Padahal salah. Tapi coba orang yang misalnya yang minuman keras, suka berzina. Kemudian datang pemerintah, kamu kalau gak meninggalkan perzinahan akan aku bunuh. Kira-kira bagaimana? Saya yakin langsung tobat dia. Kan begitu? Saya yakin langsung tobat. Kenapa? Karena dia tahu itu memang salah, kan begitu. Karena selama ini gak ada yang menyetopnya saja, kan begitu. Namun coba, mereka yang punya prinsip yang keliru, tetap saja mereka mempertahankannya. Demikian para khafidin, rahimanallahu iyyakum. Jadi perbedaan, khilafiyah, perbedaan, perselisihan yang terjadi di antara umat manusia ini sumbernya tiga. Pertama, kesyirikan dan ketauhidan dan kesyirikan. Ini, dari dahulu sampai nanti hari kiamat akan tetap berselisih. Ya. Akan terus berselisih. Akan terus saling silang sengketa. Tidak akan habis-habisnya. Karena tidak akan mungkin kesyirikan disatukan dengan ketauhidan. Sunnah dengan bid'ah. Dari dahulu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat akan terus bersilang sengketa. Karena tidak akan mungkin disatukan. Makanya, la yazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'anil haq. Ya, bahwasanya akan selalu ada di kalangan umatku ini orang-orang yang memegang kebenaran, la yadhurruhum man khazalahum. Tidak mempengaruhi mereka setiap penghinaan-penghinaan ataupun mudarat-mudarat yang ditimpakan kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang hari kiamat. Orang-orang seperti ini akan tetap ada. Ya. Melawan orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan antara hadis tadi dengan hadis yang kedua. Kata tabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujra dabbi la dakhaltumuh. Sesungguhnya latattabi'anna, kalian pasti akan. Karena ada lam taukid, latar tabi'anna, ada nun taukid. Dua kali taukid penegasan. Kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut masuk ke lubang biawak. Kata para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa yang anda maksud dengan umat sebelum kalian? Apakah Yahudi Nasrani? Apa kata Rasulullah? Manhum. Ya, paman, kalau enggak mereka siapa lagi? Rasulullah telah memberi memprediksi bahwasanya umat Islam ini pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang Yahudi dan orang Nasrani. Pasti akan melatahi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Namun, apakah semuanya? Tidak semuanya yang mengikuti. Karena apa? La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'anil haq. Bahwasanya akan senantiasa ada dari kalangan umatku orang-orang yang memegang kebenaran. La yadhurru man qazalahum. Tidak akan membahayakan mereka apa orang-orang yang menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang keputusan Allah. Demikian para khafidin rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kaum muslimin mengikuti sunnah-sunnah orang-orang Yahudi dan Nasrani, tentunya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka tahu ini adalah keburukan, namun mereka lakukan juga karena mengikuti hawa nafsu. Atau mereka meyakini ini adalah suatu kebenaran. Ya. Atau mereka meyakini ini adalah suatu kebenaran. Ya. Dan keyakinan ini bisa merasuk sedikit demi sedikit. Makanya sering kali kita dengar di kalangan kaum muslimin, sedikit-sedikit, oh, orang-orang yang Amerika begini, begini, begini, begini. Pendidikan. Prinsip pendidikan, teori pendidikan dikembalikan kepada apa? Teori orang-orang Amerika, orang-orang Barat. Seolah-olah tidak ada teori pendidikan yang cocok, yang bagus di dalam Islam. Ya. Terkadang para sarjana-sarjana Islam sedikit-sedikit mengatakan di Amerika kami begini, begini, begini. Di Eropa telah begini, begini, begini. Ya. Apalagi itu masalah agama, belum lagi masalah politik. Dikit-dikit di Amerika, di negara demokrasi telah terjadi begini-begini. Oleh karena itu kita harus begini-begini. Ketika seorang profesor berbicara tentang pendidikan, dia akan mengambil contoh-contoh yang ada di Di barat seolah-olah Islam itu enggak cukup mengatur pendidikan, mengatur tatanan kehidupan umat manusia. Coba. Dan ini dianggap satu kebenaran dan satu kebanggaan. Ya, dan satu kebanggaan. Sampai bibir pun sekarang, lidah pun ngikut cara orang Eropa. R-nya tuh direlekan. Berarti dianggap satu hal yang apa namanya tren sekarang. Ya. Saya tidak. Padahal jelek sekali kelihatannya kan begitu terdengarnya. Tapi dianggap satu tren. Nah, tanpa disadari. Demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Syamah Al-Maqdisi fil Ba'ith. Berkata Imam Abu Syamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Ba'ith, "Wa qad hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faman ba'dahum ahla zamani min al-bid'i wal muhdatsatil umur wa amaruhum bi ittiba'i alladhi fihi an-najatu min kulli mahdzur." Nabi dan para sahabatnya dan orang-orang setelahnya senantiasa mengingatkan generasi pada zaman mereka akan bahaya bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, dan memerintahkan mereka untuk mengikuti sunnah, karena hanya itulah yang dapat menyelamatkan mereka dari berbagai macam kemudaratan. Fin najatu min kulli mahdzur, hanya itulah yang dapat menyelamatkan mereka dari berbagai macam larangan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya inilah yang dapat menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam kemaksiatan, kebid'ahan dan khurafat serta syirik dan lain-lainnya. Bahkan dengan sunnahlah kaum muslimin mampu menghadapi kehidupan dunia, mampu menghadapi kendala-kendala kehidupan dunia, dan mereka di akhirat kelak tentu akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan inti kekuatan bagi kalangan kaum muslimin. Semakin jauh kaum muslimin dari sunnah Rasulullah, maka semakin jauhlah kekuatan kaum muslimin itu sendiri. Semakin lemahlah kaum muslimin, karena kekuatannya ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala firman, antuma wa manittaba'akuma humul ghalibun. Kalian berdua, wahai Musa dan Harun, dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, pasti akan menang. Pengikut Nabi Musa dipastikan akan menang menghadapi orang-orang kufar pada waktu itu, kalau mereka mengikuti sunnah Nabi mereka, yaitu Musa dan Harun. Namun kalau mereka sudah meninggalkan sunnah Nabi mereka, Musa dan Harun, maka akan mudah sekali mereka ditindas oleh orang-orang kafir terdahulu. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ya Isa, sungguhnya kami mewafatkan kamu dan mengangkatkan kamu kepada kami, dan mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan kamu senang, dan menjadikan kamu dan orang yang mengikuti kamu senantiasa berada di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Ya, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa senantiasa mampu menghadapi orang-orang kafir pada saat itu jika mereka mengikuti sunnah Nabi mereka, yaitu Nabi Isa. Demikian juga kaum muslimin. Apabila kaum muslimin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka itulah inti kemenangannya. Itulah merupakan sumber kemenangan kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang kufar. Kalau kita lihat orang-orang para sahabat terdahulu dalam menghadapi orang kufar, mereka bukannya memiliki senjata canggih, enggak. Ya. Bukannya juga mereka memiliki tubuh yang kekar-kekar besar, enggak juga. Ya. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan mereka punya satu prinsip yang merupakan sumber kemenangan. Mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya, ya. Tentunya di dalam berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka juga tidak akan mungkin kecuali dengan cara menjauhkan perkara-perkara yang bid'ah. Makanya kata Rasulullah, "Iya, 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alai bin nawajid." Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Pegang dia dengan gigi gerahammu. Ini harus dilakukan. Kemudian harus dijauhkan pantangannya, karena ini tidak akan mungkin dilakukan dengan benar jika pantangannya tidak dijauhkan. Apa itu? Iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kullam muhdatsatin bid'ah, karena perkara itu dikatakan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan yang bid'ah itu semuanya adalah sesat. Demikian para khafidin azallahu iyyakum. Ya, demikian. Jadi kekuatan kaum muslimin ada di atas sunnah. Kalau dia sudah di atas sunnah, berarti dia jauh dari bid'ah. Berarti dia jauh dari bid'ah. Demikian para ikhwah. Kemudian, jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang setelah mereka senantiasa mengingatkan orang-orang yang hidup pada zaman mereka supaya hati-hati terhadap bid'ah. Karena kalau bid'ah tidak diwanti-wanti, maka akan dapat menguburkan sunnah Rasulullah SAW. Wassalam. Ya. Kalau bid'ah tidak dikubur, maka sunnahlah yang terkubur. Karena demikian konsekuensinya. Coba kita lihat. Di kalangan kaum muslimin misalnya, salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkubur, yang akhirnya yang hidup adalah bid'ah. Contohnya masalah, yaitu sunnah memberi makan orang yang tertimpa musibah. Rasulullah SAW bersabda ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat, apa kata beliau? Isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad atahum may yushriluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sekarang sedang disibukkan dengan apa yang menimpa mereka. Artinya mereka sedang bersedih. Ya, sedang berduka. Maka kata Rasulullah, buatkan makan untuk mereka. Ini sunnahnya, memberi makan pada orang yang tertimpa musibah. Namun kalau kita lihat sekarang bagaimana? Malah orang yang tertimpa musibah harus menyediakan makanan. Ya. Orang yang tertimpa musibah harus menyediakan makanan. Makanya kalau suatu sunnah terkubur, yang hidup adalah bid'ah. Demikian para ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya, ya. Banyak contoh-contoh yang lainnya yang di situ hidup bid'ah dan sunnahnya terkuburkan. Wajah kita billahi ta'ala minal amri bittiba'i bima la yartafi'u ma'ahu at-tark. Dalam kitabullah juga tercantum perintah untuk mengikuti sunnah beliau, tentunya dibaringi dengan meninggalkan kebid'ahan. Qala ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kita mau Allah mencintai kita, satu saja syaratnya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja syaratnya. Maka Allah pasti akan mencintai kita. Jadi kalau kita dalam aktivitas sehari-hari, dalam muamalah, dalam ibadah terutama, ya, kita berjalan di atas koridor sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja jangan mengira kalau kita maksud dicintai Allah di sini artinya kita rezeki akan lapang, bukan begitu ya? Rezeki akan semakin banyak, bukan harus seperti itu. Kan banyak di kalangan kaum muslimin setelah dia taubat, sholat, rezekinya lagi seret, ya, rezekinya lagi susah. Berbeda ketika dia dalam bergelimang kemaksiatan, rezeki itu kok apa namanya, uang tuh mengalir dengan mudah, ada saja. Setiap langkah ada uang. Tapi setelah dia mulai taubat, mulai sholat, satu persatu rezekinya tertutup. Ah, ini nggak betul ini kan begitu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mensinyalir dalam ayat. Fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara, fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun enggak akro, bukan yang pertama akroman. Adapun seorang manusia apabila dia lapangkan rezekinya dan apa dia mudahkan rezekinya, dia akan mengatakan sungguhnya Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun apabila Allah memberi dia musibah dan menyempitkan rezekinya, fayaqul rabbi ahanan, dia katakan sungguh Allah telah menghinakanku. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Dan memang berapa banyak orang yang taubat rezekinya jadi agak sempit. Namun coba perhatikan, kalau kita bisa apa namanya fair dalam menilai, coba perhatikan ketika bagaimana hidupnya ketika dia bergelimang harta namun berbuat maksiat, dan ketika rezekinya ala kadarnya apa adanya, ya pada saat itu dia dalam keadaan ketaatan, pasti dia lebih tenang ketika dia dalam keadaan sempit. Rezekinya memang sempit, tapi hatinya lebih tenang dibandingkan dia kaya, namun kehidupannya akan gelisah. Makanya kata Allah, kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil arad, tidaklah dikatakan yang kaya itu mereka yang banyak harta benda, walakin al ghina ghina nafs, tetapi yang dikatakan kaya adalah kaya hati, qanaah terhadap kehidupan. Ya. Apa yang diberikan Allah dia terima, tentunya dengan cara berusaha. Ya. Yang penting dia berusaha, mengenai hasil dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia taubat, rezekinya semakin serat, yaitu merupakan cobaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun saya yakin hatinya lebih tenang dibandingkan hati yang dia rasakan sebelum dia bertaubat. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Makanya jangan dikira kalau seandainya kita sudah bagus, Allah pasti akan memberi kita rezeki semakin banyak. Belum tentu ya. Itu belum tentu. Kalau seandainya orang yang taat rezekinya semakin banyak, saya yakin masjid ini tidak hanya satu saf. Dan saya yakin orang akan berebut menjadi imam. Kenapa? Makmum aja banyak rezekinya, apalagi imam kan begitu. Berebutlah jadi imam. Kenapa? Karena semakin jadi imam, semakin banyak rezekinya. Kalau seandainya itu menjadi satu jaminan. Kalau seandainya ketaatan merupakan jaminan akan menjadi seorang yang kaya, saya yakin tidak perlu lagi yang namanya dakwah. Kenapa? Karena orang akan berbondong-bondong akan menjadi orang taat. Begitu, masjid akan membludak. Tidak hanya waktu Jumat saja. Tidak hanya waktu seminggu Ramadan awal saja. Seminggu awal pada bulan Ramadan saja. Enggak. Kenapa? Semua menginginkan menjadi kaya. Kan begitu. Ya. Demikian para khotbin azallahu wa iyyakum. Dan yang ngaji pun enggak seperti ini lagi. Kenapa? Karena semua ingin mengetahui bagaimana cara menjadi orang taat. Dengan taunya dia bagaimana cara menjadi orang taat, maka dia akan menjadi maka rezekinya akan semakin banyak. Makanya enggak seperti ini. Sudah datang malam-malam, matanya pada redup semua kan begitu. Nah, demikian para fakidin azzaallahu wa iyyakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Apabila kalian cinta kepada Allah, nah, syaratnya satu saja, ikuti aku. Niscaya kalian akan dicintai Allah. Apakah hanya sampai di situ? Konsekuensi daripada cintai Allah, yaghfir lakum dzunubakum, dosa kalian akan diampuni. Apa nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat diampunkan dosa? Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Makanya doa pamungkas yaitu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini semua merupakan pengampunan dosa. Rabbighfirli wa liwalidayya. Intinya pengampunan dosa. Makanya kalau kita lihat fadilah-fadilah ibadah, itu intinya apa? Mengampunkan dosa, menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada yang mengatakan apabila kamu sholat begini, maka kamu akan mendapat rezeki sekian. Tidak ada. Apabila kamu sholat ini, maka kamu akan mendapat zakatan sekian. Tidak ada. Kalaupun ada yang membuat-buat, ada sholat minta rezeki, apa sholat minta naik jabatan, itu tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum waṣṣākum bihi la'allakum tattaqun." Dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalanku ini. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan ini. "Wa la tattabi'us subul," jangan kalian ikut jalan-jalan yang lain. Mengapa? Fatafarraqu bikum an sabili. Berarti kalian telah berpencar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita lanjutkan. Hadis Huzaifah bin Yaman tadi. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khair. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang masalah-masalah kebaikan. Wa kuntu as'alu an syarr, dan aku suka bertanya tentang perkara-perkara yang buruk. Makhafatan ayyudrikani fi, karena aku khawatir aku nanti terjebak dalam kejahatan tersebut. Fakultu, aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi ahli jahiliyah wa syar. Ya Rasulullah, dahulu kita dalam keadaan jahiliyah dan keburukan. Faja'allahu bihadzal khair. Kemudian Allah datang membawa kebaikan ini, yaitu agama Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syar? Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Tadinya jahiliyah, kemudian Islam. Setelah Islam ini ada enggak keburukan setelah itu? Kata Rasulullah, "Na'am, ada." Kemudian kata Huzaifah bin Yaman lagi, "Fahal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah keburukan itu ada lagi kebaikan?" Qala, Rasulullah berkata, "Na'am, ada." Kemudian kata Rasulullah, "Fihi dakhonun." Namun dalam kebaikan tersebut terdapat dakhon. Qalu, para sahabat bertanya, "Fama dakhonuhu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa dakhonnya ya Rasulullah? Dakhon ini seperti asap atau seperti keburukan lah begitu. Zamannya zaman baik tapi masih banyak juga keburukan dibandingkan zaman sebelumnya. Apa itu ya Rasulullah? Fiha qaumun, pada zaman tersebut terdapat satu kaum. Yastannuna bi ghairi sunnati, mengambil sunnah tapi bukan sunnahku. Seperti tadi yang kita sebutkan, kata tabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Sungguh kalian nanti akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Fiha qaumun, pada zaman tersebut ada satu kaum, yastannuna bi ghairi sunnati, mereka mengambil sunnah namun bukan dari sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, dan mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Ta'rifu ma tunkirun, kalian mengetahui dan kalian ingkari masalah ini. Kemudian kata Rasulullah, kata Huzaifah bin Yaman, fahal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah setelah kebaikan tersebut ada kejelekan lagi? Apa kata Rasulullah? Naam, ada. Ada lagi kejelekan. Apa itu? Fihi du'atu abwabi jahannam. Pada waktu itu terdapat para dai-dai juru dakwah yang mengajak orang-orang ke neraka jahannam. Dia dai, ustaz juga. Kiai juga, disebut juga kiai. Disebut juga dai. Namun du'atu ala abwabi jahannam. Para dai-dai yang berada di pintu-pintu neraka, yang memanggil orang-orang untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Faman ajabahu qadzafahu, barang siapa yang memenuhi panggilannya maka dia akan dipelosokkan, akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, satu riwayat disebutkan bahwasanya khotta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana khattan. Rasulullah menuliskan kepada kami satu khat, satu garis. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau menuliskan garis-garis yang lain di sebelah kiri, sebelah kanan. Apa kata summa qal, kemudian kata beliau, hadi sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Wa la tattabi'us subul. Jangan kalian ikut jalan-jalan yang ini. Ya. Jangan kalian ikut jalan-jalan yang ini. Dan di setiap persimpangan ini terdapat du'at. Setiap persimpangan jalan, ini jalan lurus, kemudian ada jalan-jalan yang ke kiri dan ke kanan. Setiap simpang ini ada para du'atnya. Ada juru dakwahnya, memanggil orang-orang supaya ikut ke jalan yang mereka ajak. Ya, jadi ada yang jalan lurus. Nah, bagi mereka yang mengikuti panggilan ini, dia akan melenceng dari jalan yang lurus. Ujungnya tersesat. Yaitu jahannam. Ya. Untuk mengetahui jalan-jalan yang ini, tidak ada cara lain selain cara menuntut ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalahu Allah tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Karena dia tahu kemana itu surga. Jalan mana yang jalan yang lurus. Dengan ilmu yang dia dapati. Nah, dia akan tetap berada di atas jalan yang ini. Artinya, kalau mereka yang jahil, mudah sekali dia akan melenceng dari jalan yang lurus. Kenapa? Dia gak tahu mana yang jalan yang harus ditempuh. Ya. Dia gak tahu mana jalan yang harus ditempuh. Makanya sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali dia diajak oleh para da'i-da'i yang memanggil orang-orang untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Walaupun para da'i ini gak mengatakan, ayo masuk neraka jahannam. Ya gak begitu. Ya. Dajjal saja ketika mengajak orang untuk menjadikan, mengakui dia sebagai Tuhan, tidak mengatakan akan mengasukkan ke dalam neraka, enggak. Tapi kata Rasulullah, nerakanya dajjal itu adalah surga. Dan surganya dajjal itu adalah neraka. Demikian para ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Makanya intinya adalah, bagaimana kesungguhan kita dalam menuntut ilmu tadi. Supaya kita tahu jalan yang lurus itu bagaimana. Jangan kita kira kita jalan yang lurus, padahal jalannya sudah belok-belok. Kan begitu. Ya, seperti kita menempuh jalan, perasaannya lurus saja, padahal sudah ke kiri, sudah ke utara dia. Tidak sadar. Kenapa kita tidak punya ilmu, tidak punya peta? Tidak punya peta. Coba antum jalan ring road itu. Perasaannya ke lurus saja. Padahal sudah belok-belok. Kan begitu. Kenapa? Karena kita tidak punya peta. Taunya ya pokoknya lurus. Perasaannya lurus. Makanya kalau pakai perasaan ini memang susah memang. Ya. Kalau sudah pakai perasaan, perasaan itu tidak bisa jadikan standar. Makanya kita harus punya peta. Tahu dia jalan yang lurus. Ini jalannya lurus, kemari jalannya. Supaya enggak nubruk masuk ke neraka jahanam. Supaya kita itu sampai pada tujuan, yaitu surga jannatul na'im. Makanya ini jalanku. Jangan kalian ikut jalan-jalan yang lain. Walaupun banyak yang menggoda, jangan pedulikan. Ya. Jangan pedulikan. Walaupun yang manggil misalnya terlihat orangnya bagus, sorbannya tinggi, jenggotnya panjang. Namun kalau dipanggil ke jalan yang sesat, ngapain kita ikuti? Ya. Kalau dipanggil ke jalan satu, apa kita ikuti? Kenapa? Karena orang-orang seperti ini tidak punya ilmu tentang dinul Islam. Dia nggak tahu. Dia ajak juga, ayo. Dikira itu adalah satu perkara yang benar. Padahal sudah menyesatkan orang lain. Demikian para ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Makanya, kul hadhihi sabili. Katakan, ini jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, ini ada jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, yang aku ajak pada jalan tersebut. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti. Kalau orang yang tidak mengikuti Rasulullah, walaupun dia berdakwah, dia tidak dikatakan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengikuti Rasulullah yaitu mereka yang mengajak ke jalan yang dulu Rasulullah memanggil orang ke jalan tersebut. Kemudian, wa hadza nassun fi ma nahnu fihi. Ini merupakan nas yang kita bicarakan. Wa qad huwina an Abil Hajjaj bin Jabar Al-Makki. Kami riwayatkan dari Abil Hajjaj Al-Jabar Al-Makki, wa huwa mil kibar tabi'in. Ya, termasuk salah seorang tabi'in yang senior, imamun al-mufassir. Seorang imam mufassir fi qauli ta'ala, tentang perkataan, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Qala, apa itu jalan-jalan yang lain? Yaitu al-bid'ah wasyubahat, kebid'ahan dan kesyubhatan. Para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Mengapa seorang melakukan suatu kebid'ahan? Karena ada syubhat. Dia mengira ini suatu perbuatan yang baik. Maka dikatakan asyubhat. Ya. Mudah sekali seorang menempuh jalan yang ini, yang syubhat. Mengapa? Karena samar bagi dia satu hukum tersebut. Dia mengira itu suatu perbuatan yang baik, tapi ternyata banyak yang melenceng. Demikian mereka fidin ajallahu wa iyyakum. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya sumber kesesatan seorang, penyimpangan seorang itu ada dua. Asyubhat wasyahwat. Syubhat wasyahwat. Syahwat ini mengikuti hawa nafsu. Ya. Mengikuti hawa nafsu. Di sinilah muncul seorang itu membunuh orang lain, bergunjing orang lain, gunjing orang lain. Kemudian berzina, kemudian apalagi berlagak sombong di hadapan orang lain, arogan, menganggap orang lain itu sangat rendah misalnya, atau apa namanya, bentuk-bentuk kemaksiatan yang lain. Ini dikatakan syahwat. Syahwat artinya mengikuti hawa nafsu. Kesombongan termasuk mengikuti hawa nafsu. Kesombongan ini bisa berbentuk apa namanya, gaya, ya, seperti jalan misalnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu jalan di atas bumi ini dengan sombongan. Begitu. Dianggap nggak ada orang di depan di hadapan ini nggak ada apa-apanya semuanya. Anggap wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tablughal jibala tula, kamu tidak akan bisa menggulung itu gunung. Bagaimanapun kamu jalan. Kemudian yang lebih parah dari ini apa? Kesombongan, yaitu ghamtun nas wa batrul haq. Ya, ghamtun nas wa batrul haq. Artinya menganggap remeh orang lain. Wa ghamtul haq. Wa batrul haq artinya menolak kebenaran. Menganggap orang lain remeh. Alah kalau dia itu maunya ininya, tapi kalau kita ikhlas, kan begitu. Kalau orang lain enggak ikhlas, kalau dia yang ikhlas. Ini ya. Orang lain, kalau orang lain berbuat belum seperti kami lah. Kalau kami ikhlas kami. Kalau orang lain dipertanyakan keikhlasannya. Kan begitu. Seolah-olah yang bagus itu hanya dia. Ya, seolah-olah yang bagus hanya dia. Keikhlasan hanya milik dia. Makanya para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, biasanya masalah-masalah seperti ini terjadi dikarenakan adanya kelompok-kelompok. Makanya kata firman Allah Subhanahu wa taala, firman kullu hizbin bima ladain farihun, setiap kelompok-kelompok pasti merasa bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka. Makanya kalau kelompok ini melakukan suatu amalan dilakukan oleh kelompok yang lain juga misalnya, ya, dia menganggap kelompok ini lebih baik amalannya dibandingkan kelompok tersebut, paham, sama-sama. Kalau seandainya kelompok ini melakukan keburukan, ini dianggap gak apa-apa. Tapi kalau orang lain yang melakukan, bukan kelompok tersebut, dianggap satu perkara yang sangat buruk. Nah ini. Demikian para ikhwatiddin, azzallahu wa iyyakum. Makanya, wala tattabi us-subul. Ya. Wala tattabi us-subul. Jangan kalian ikut jalur-jalur yang lain. Jangan kalian ikut jalur-jalur yang lain. Tetaplah berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah kamu menilai seseorang bersikap zalim terhadap seorang, ya, karena kamu tidak suka terhadap kaum tersebut. Janganlah sampai kamu tidak bersikap adil terhadap suatu kaum karena kamu tidak suka terhadap kaum tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum yang lain, kaum tersebut, kalau dia tidak suka, semuanya salah. Begitu. Walaupun apa yang dikatakan benar, ini yang dikatakan kesombongan tersebut. Ghamtun nas wa batrul haq. Artinya, menganggap remeh orang lain, wa batrul haq, dan menolak kebenaran. Karena apa? Karena enggak cocok dengan suatu kelompok. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu. Kemudian, wa rahimallahu ta'ala al-izzu ibn Abi Salam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati al-izzu bin Abi Salam al-qail fi musbah fil musbajilatihi. Yang dia katakan dalam kitab musbajilatihi. Apa katanya? Tuba liman tawalla syai'an min umuril muslimin. Berbahagialah bagi orang-orang yang mendapat tanggung jawab untuk mengatur urusan kaum muslimin. Fa'ana 'ala imadatil bid'ah. Kemudian dia jadikan hal itu untuk memusnahkan kebid'ahan, wa ihya'is sunan, wa ihya'is sunan, dan untuk menghidupi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa huma manatu hadzal 'ilm. Inilah, ya, inilah merupakan ilmu yang sedang kita bicarakan. Wa asasul al-bahtu fih, dan inti daripada pembahasan ini lima arifati qawaidi, yaitu untuk mengetahui kaidah-kaidahnya, wal kashfi an khawfihi, an khawafihi, dan untuk menyingkap hal-hal yang menjadi samar, yang masih rahasia. Qala fi nihayatil mubtadiin, dia berkata dalam kitabnya Nihayatul Mubtadiin, wa yajibu inkarul bid'ah al mudhallah, wajib mengingkari bid'ah yang sesat, wa iqamatul hujjah ala ibtaliha, dan menegakkan sunnah untuk memberantasnya, sawa'un qabilaha qailuha am raddaha, baik diterima maupun tidak. Baik diterima maupun tidak. Diterima masyarakat maupun tidak diterima masyarakat, yang penting kita memberi tahu. Tentunya dengan cara mengetahui prinsip-prinsip dakwah, usul dakwah. Jangan sampai ya, karena kita mau berdakwah, kita tidak tahu apa prinsip-prinsip dakwah. Tidak mengetahui mana maslahat dan mana mudarat. Tidak mengetahui mana yang lebih didahulukan. Tidak mengetahui apa yang didakwahkan. Makanya untuk mengingkari bid'ah ini hukumnya harus. Untuk apa? Untuk membatalkan kebid'ahan tersebut. Ya. Baik diterima maupun tidak diterima. Kemudian Al-Marwazi berkata, qultu li Abi Abdullah, aku berkata kepada Abi Abdullah, yaitu kunyah Imam Ahmad, tara rijul li rajulin ayyashtaghila bis-shaumi was-shalat, bagaimana pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang sibuk melaksanakan sholat dan puasa, wa yaskuta an kalami ahli bid'ah, tapi dia diam saja terhadap ucapan-ucapan ahli bid'ah. Fakala hafi wajihihi, kemudian Imam Ahmad mendengar itu agak memalingkan wajahnya dan berkata, idza huwa shoma wa shalla wa i'tazala an-nas alaysa innama huwa li nafsi, kalau seandainya dia puasa dan dia sholat dan menyingkir dari manusia, bukankah itu hanya untuk dirinya sendiri? Qultu bala, aku katakan iya. Qala, berkata Imam Ahmad, fa idza takallama, apabila dia berbicara, kana lahu wa li ghairihi, itu berarti untuk dirinya dan untuk orang lain. Ya takallamu afdal, dia berbicara tentang masalah itu akan lebih baik. Demikian para ifaqidin rahimanallahu wa iyyam. Qultu, wa ma ajmala kalimat al-imam Imam Qatadah, sungguh indah sekali perkataan Imam Qatadah. Inna rajula idza bada'a bid'atan yanbaghi la ayyuzkara hatta yuhdar, sungguhnya apabila seorang laki-laki, seorang melakukan kebid'ahan, maka haruslah dia diingatkan akan perbuatan yang dia sedang laksanakan tersebut. Wa hiya aslu hadzal bahas, inilah inti daripada pembahasan buku ini. Demikian para ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi untuk memberantas kebid'ahan itu harus ada yang berbicara. Ya, harus ada yang berbicara. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Sekali lagi tentunya dengan prinsip-prinsip ataupun dengan usul dakwah. Tidak bisa sembarangan dalam berdakwah. Tidak bisa semua orang berdakwah. Ya. Tidak bisa semua orang berdakwah. Berdakwah menurut seleranya masing-masing tidak bisa. Karena ini akan merusak kaum muslimin, akan merusak umat Islam. Lebih banyak merusaknya dibandingkan memperbaikinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'min yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang berbaur dengan masyarakat, ya, berbaur dengan masyarakat dan sabar atas gangguannya, ya, sabar atas gangguannya. Biasa orang, seorang pendai itu pasti akan diganggu. Diganggu, dilecehkan, itu satu hal yang biasa. Kalau antum tidak mau dilecehkan orang, jangan jadi juru dakwah. Karena itu sudah sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dikatakan majnun, pertama orang gila. Coba, ada derajat manusia yang paling rendah dibandingkan orang gila? Innahu la majnun, nah, ini kan orang gila. Kemudian ada juga yang mengatakan syair. Syair itu apa? Tukang syair, karena dia membacakan, Rasulullah membacakan Al-Quran yang memiliki sastra yang sangat tinggi. Jadi dikatakan, dituduh, ini kan si Muhammad ini tukang syair. Apalagi kahin, dukun, tukang sihir. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat-mukjizat. Mana ada perkataan ataupun tuduhan yang lebih rendah dibandingkan tiga hal ini. Pertama, tukang sihir. Kita tahu orang yang paling jahat itu tukang sihir, tukang santet, kan begitu. Kemudian tukang syair, anda tahu sendiri bagaimana orang tukang syair. Biasa kan melamun, gak ada kerjaan, buat syair, kan begitu. Dikit-dikit dia bersyair, gak ada kerjaan. Apalagi yang lebih rendah daripada itu? Orang gila, coba. Ademikan para ikhwafidin, rahimanallahu wa iyyakum. Al-mu'min, yukhalitun nas, wa yasbir ala adahum. Para mu'min, yang berbaur dengan masyarakat, dan sabar atas gangguan mereka, khairun, lebih baik. Minal mu'min, daripada seorang mu'min, la yukhalitun nas, tidak mau berbaur. Mereka pergi, ya, menyendiri. Ya, ke puncak gunung, misalnya. Wala yasbir ala adahum. Dan tidak sabar terhadap gangguan manusia. Makanya dalam masalah ini, ya, dalam masalah bid'ah yang berkembang banyak di kalangan kaum muslimin, harus ada yang berbicara. Dan konsekuensinya pasti akan ada yang membenci. Pasti akan yang, maka akan ada orang yang membunuh, apa namanya, mengancam. Itu satu hal yang biasa saja. Satu hal yang biasa-biasa saja. Rasulullah saja diancam, itu biasa. Ya. Namun, kita sebagai kaum muslimin, satu hal yang harus kita ketahui, lau'an lau ijtama'al ummah ala ayyanfa'uka bisyai layyanfa'uka bisyai qad kataballahu lak. Sungguhnya kalau seandainya seluruh umat ini bersatu untuk memberi kalian manfaat, maka manfaat ini tidak akan sampai kepada kalian kecuali setelah Allah mengizinkannya. Lau ijtama'atil ummah ala ayyadurruka bisyai. Kalau seandainya umat seluruhnya bermufakat untuk memudaratkan kamu, mengancam kamu, membunuh kamu, la yadurruka bisyai, tidak akan mungkin mereka dapat memudaratkan kamu. Qataballahu alaik, kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Jadi ini kan para ikhwan fillah, azzaallahu wa iyyakum. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Kalaupun kita diancam itu memang biasa-biasa saja. Demikian para ikhwan fillah, rahimanillahu wa iyyakum. Apalagi kalau antum nanti banyak ke medan dakwah, antum akan dapatkan jumpai orang-orang yang aneh-aneh dalam dakwah antum. Saya kira itu saja yang intinya daripada pembicaraan ini, bahwasanya kita harus memahami, harus membedakan, bisa mengetahui mana sunnah dan mana bid'ah. Kalau tidak kita tidak paham dengan bid'ah, maka tidak mungkin kita bisa paham tentang sunnah. Apapun sunnah yang kita lakukan, sunnah pagi, sore, sunnah siang, malam, ya. Kalau kita tidak tahu apa itu bid'ah, maka dikhawatirkan sunnah yang kita anggap sunnah tadi ternyata bid'ah. Demikian para ikhwan fillah, rahimanallahu wa iyyakum. Saya kira itu saja kajian kita pada malam hari ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisanul muslimin innahu wal ghafur. Silakan ada yang bertanya.